Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, ikhwan ataupun akhwat di atas, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar Radio Roja, baik Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Pontianak, juga Radio Rai di Padang, Radio Albayan Cianjur, dan radio-radio lain yang juga ikut merilai siaran ini secara langsung, atau para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah sampai pada bab tentang khauf. Kita tidak boleh takut kepada manusia, kepada wali-wali syaitan, tapi kita hendaklah takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya sudah kita bahas kemarin, ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran 175 dengan penjelasannya. Kita pun sudah memasuki ayat kedua walaupun belum tuntas. Ayat kedua yang dijadikan dalil oleh mu'allif rahimahullah adalah surah At-Taubah ayat yang ke-18. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah Azza wa Jalla, hanyalah orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun atau siapapun kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itu menjadi orang-orang yang memperoleh petunjuk. Ini 4 kriteria orang yang layak memakmurkan masjid Allah. Pertama, iman kepada Allah, dan sudah kita jelaskan makna iman kepada Allah, artinya iman kepada 4 hal tentang Allah Azza wa Jalla. 4 hal itu, pertama, beriman kepada keberadaan Allah. Allah itu ada, wajib kita imani. Apakah orang kafir meyakini keberadaan Allah? Iya. Sama dong dengan orang muslim dalam hal ini, iya. Tapi tidak cukup sampai di sana. Kedua, kita pun wajib beriman kepada rububiyah Allah. Ini juga sudah kita jelaskan. Orang kafir, orang musyrik juga beriman kepada adanya rububiyah Allah. Meyakini Allah pencipta langit dan bumi, iya. Mereka juga yakin Allah pengatur alam jagat raya, iya. Mereka juga yakin, mereka juga iman. Poin yang kedua ini pun dimiliki oleh orang-orang musyrik. Tapi poin ketiga ini tidak dimiliki oleh orang kafir, tidak dimiliki oleh orang musyrik. Tapi wajib dimiliki oleh setiap mukmin, yaitu beriman kepada uluhiyah Allah. Maknanya mengimani, meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang musyrik, oleh orang kafir. Orang musyrik iya menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Tuhannya, sesembahannya banyak. Allah tidak diesakkan dalam hal ibadah. Ibadah kepada Allah iya, ibadah kepada yang lain juga iya. Ini yang disebut dengan musyrik, menduakan Allah Azza wa Jalla. Makanya orang kafir, orang musyrik tidak beriman kepada uluhiyah Allah, karena mereka menyembah juga kepada selain Allah. Orang muslim iya punya wajib memiliki iman terhadap uluhiyah Allah dengan meyakini Allah satu-satunya ilah, Allah satu-satunya sesembahan, dengan mengikrarkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang sebenarnya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan tidak cukup sampai di sana, harus diikuti dengan poin keempat, yaitu beriman kepada asma dan sifat Allah. Makna beriman kepada asma dan sifat Allah adalah menetapkan nama-nama bagi Allah dan sifat-sifat bagi Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, bagi diri Allah, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, hadis yang sahih. Tidak boleh kita menisbatkan nama atau sifat bagi Allah yang nama dan sifat itu oleh Allah tidak ditetapkan sebagai nama dan sifat bagi diri Allah. Enggak boleh. Kenapa? Karena bahasa anak muda sekarang itu sama aja dengan sotoi, sok tahu tentang Allah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kita hanya tahu tentang Allah melalui informasi dari Allah tentang Allah. Informasi dari Allah ya Al-Quran, dibeberkan dengan hadis yang sahih. Sebatas itu. Allah itu gaib. Allah itu tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak tersentuh oleh anggota badan kita. Pokoknya tidak terjangkau oleh panca indera. Maka kita tidak boleh sok tahu tentang Allah. Tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka itu dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Sebagaimana Allah menyatakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Ucapkan oleh Muhammad, Allah hanyalah mengharamkan kepadaku al-fawahish, kekejian-kekejian baik zahir ataupun batin, al-itsm, dosa, al-baghya, yaitu berbuat aniaya kepada orang lain, wa antusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultanan, atau termasuk dosa besar yang lebih besar lagi daripada itu, kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menerangkan, tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Dan terakhir yang lebih besar lagi, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini yaitu menetapkan nama dan sifat bagi Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang oleh Allah sendiri tidak ditetapkan sebagai nama dan sifat-sifat bagi dirinya, hanya berdasarkan ra'yu, hanya berdasarkan perasaan, maka ini tidak boleh. Oleh karena itu, yang dimaksud beriman kepada asma dan sifat Allah adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang oleh Allah itu ditetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, dan menafikan. Menafikan itu meniadakan, menolak sifat-sifat yang oleh Allah ditolak dari dirinya. Seperti lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak punya anak, tidak punya orang tua. Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, tidak terkena ngantuk, tidak tersentuh tidur. Allah itu laisa bidzallamin lil abid, tidak zalim kepada hamba-hambanya. Allah itu la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak pernah ingkar janji, dan seterusnya. Ingkar janji, zalim, ngantuk dan tidur, punya anak, punya orang tua, punya saingan, adalah sifat-sifat yang oleh Allah ditolak dari dirinya. Laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun. Nah, itu ditolak, maka wajib kita menolak sifat-sifat itu dari dirinya, sembari menetapkan kesempurnaan sifat yang sebaliknya dari sifat yang ditolak tadi. Kalau Allah menolak sifat dolim dari dirinya, menunjukkan Allah memiliki sifat yang sebaliknya dari dolim, yaitu apa? Adil, dengan keadilan yang sempurna. Kalau Allah menolak sifat ingkar janji dari dirinya, berarti Allah itu maha memenuhi janjinya dengan sangat sempurna, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan beriman kepada asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa empat hal. Pertama, tanpa takyif. Kedua, tanpa tamthil. Ketiga, tanpa ta'til. Ta'til, tamthil, dan takyif. Dan yang keempatnya adalah tasybih. Apa yang dimaksud dengan takyif? Takyif itu mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas, baik sifat Allah yang dzatiyah ataupun yang fi'liyah. Sifat Allah yang dzatiyah, contoh Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, ditetapkan itu dalam Al-Quran. Yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah itu di atas tangan mereka. Tidak boleh kita mentaktil. Mentaktil itu mengingkari, menolak. Enggak, Allah enggak punya tangan. Nah, jelas-jelas Allah menjelaskan dalam Al-Quran, tangan Allah di atas tangan mereka. Dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat yang ke-10, dan banyak lagi ayat yang lainnya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang berada di dalam genggaman tangannya lah semua kerjaan langit dan bumi. Allah jelas-jelas menjelaskan dalam banyak ayat Allah punya tangan. Tidak boleh kita mengingkarinya. Karena mengingkarinya berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dari mana dia tahu bahwa Allah tidak punya tangan? Pernah Allah menjelaskan punya tangan. Oh, dia menyatakan tangan di sana maknanya adalah kekuasaan. Menta'wil. Dari ta'wil lahir ta'til. Menta'wil maknanya membelokkan makna dari sifat Allah kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Lafaznya tangan, tapi dibelokkan maknanya menjadi kekuasaan. Gak nyambung. Dan itulah yang tadi disebutkan sok tahu tentang Allah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, akhirnya mengingkari sifat Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Itu ta'til, tidak boleh ta'til. Ta'til lahir dari ta'wil, dan ta'wil sebagai sikap yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, hanya berdasarkan ro'yu. Ditolaklah sifat-sifat Allah menurut ro'yu dia, padahal sifat itu Allah tetapkan dalam Al-Quran. Tajri bi'ayunina, kata Allah, kapal Nuh itu, perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan pandangan mata kami. Mata siapa? Mata Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat lain, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalalil ikram, dan abadilah wajah Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur dan binasa kecuali wajah Allah. Ayat ini pun menunjukkan Allah memiliki wajah. Wajib kita yakini, karena sifat-sifat itu apa? Diterangkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai sifat bagi dirinya, dan itu sifat dzatiyah, karena menjelaskan tentang zat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh mentakwil dengan makna lain. Kenapa? Karena mentakwil berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kedua, dari ta'wil lahir ta'til tadi. Ta'til mengingkari bahwa Allah enggak punya wajah-wajah di sana, artinya keriduannya. Itu ta'til. Enggak, Allah enggak punya tangan-tangan di sana, artinya kekuasaannya. Itu ta'til, mengingkari adanya tangan bagi Allah. Enggak, Allah enggak punya mata-mata di sana, maknanya adalah pengawasan atau ilmu. Itu ta'til, mengingkari mata bagi Allah, padahal mata itu Allah tetapkan sebagai sifat dzatiyah bagi dirinya dalam Al-Qur'anul Karim. Apa alasan orang yang mengingkari sifat Allah itu? Alasannya menurut mereka rasional, tapi tidak, semakin tidak rasional kalau kita telaah lebih jauh. Apa alasannya? Kalau Allah punya tangan, sama dong dengan makhluk-makhluk punya tangan, gitu ya. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un. Kalau Allah punya mata, sama dengan makhluk. Kalau Allah punya wajah, sama dengan makhluk punya wajah. Makanya mustahil Allah punya tangan, mustahil Allah punya kaki, punya wajah, punya mata, karena mengandung konsekuensi nanti Allah dianggap sama dengan makhluk. Coba kita balikan. Kalau Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya kaki, Allah enggak punya mata, apa tidak sama dengan makhluk? Ada enggak makhluk yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya wajah? Ada? Banyak. Bahkan makhluknya lebih hina. Siapa makhluk yang tidak punya mata, tangan, dan kaki? Batu, pohon, ya, gunung-gunung. Itu makhluk Allah yang tidak bertangan, tidak berkaki, tidak bermata, tidak berwajah. Apa tidak sama dengan itu kalau nanti diingkari? Kan gitu. Oleh karena itu dia lari dari penyerupaan Allah dengan salah satu makhluknya, lari kepada penyerupaan dengan makhluk yang lebih rendah derajatnya. Dia gak bisa lari dari hal itu. Oleh karena itu wajib kita meyakini sifat-sifat Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quran tersebut tanpa mentak. Til. Kedua, tanpa mentakyif. Mentakyif itu tadi mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu. Contoh umpat tangan Allah itu dijelaskan, dideskripsikan. Bentuknya begini, panjangnya sekian, lebarnya sekian, warnanya anu, itu deskripsi. Itu penjelasan, itu namanya takyif. Dan itu terlarang. Karena apa? Karena Allah tidak menjelaskan bagaimana deskripsi atau penjelasan detail dari sifat Allah itu. Cukup sampai di sana. Kalau ada orang yang berlebih-lebihan menjelaskan deskripsi dari sifat Allah itu melebihi batasnya, dan dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu terlarang, maka takyif tidak boleh. Termasuk diantara takyif adalah mempertanyakan sifat Allah dengan pertanyaan kaifa. Kaifa yadullah, bagaimanakah bentuk tangan Allah? Pertanyaan itu menuntut apa? Adanya deskripsi, penjelasan. Makanya bertanya tentang bagaimana sifat Allah termasuk takyif. Seseorang bertanya kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, ya Imam, innallaha ar-rahmanu alal arsyistawa, kaifa istawa? Wahai Imam, Allah itu istiwa di atas aras. Bagaimana sih cara istiwanya Allah di atas aras? Istiwa salah satu sifat Allah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Minimal 7 ayat dalam Al-Quran menyatakan Ar-Rahmanu alal arsistawa thumma stawa alal ars. Walladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa alal ars. Allah istiwa di atas ars. Makna istiwa tegak. Dan itu wajib kita yakini, salah satu di antara sifat Allah, Allah istiwa di atas ars. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Istiwanya Allah di atas aras tidak nempel di aras itu, enggak. Tidak berarti Allah menempati tempat aras, tidak. Hanya keberadaan Allah ada di atas. Di atas mana? Di atas seluruh makhluknya. Dan makhluk yang paling tinggi adalah aras, tertinggi dan terbesar. Allah di atas aras, Allah maha tinggi. Nah, salah satu sifat Allah adalah istiwa di atas ars. Dijelaskan dalam ayat, dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Seseorang, ya Imam, bagaimana tegaknya Allah di atas ars? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Adapun makna istiwa, maklum, maklum itu diketahui, makna istiwa itu tegak. Tapi bagaimana cara tegaknya Allah, majhul. Majhul itu tidak diketahui, karena Allah juga tidak menjelaskan. Beriman bahwa Allah istiwa wajib, karena dijelaskan dalam Al-Quran. Dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah di atas arsy itu bid'ah. Al-Imam Malik menyuruh orang itu keluar. Keluar dari majlisnya, khawatir syubhat yang ditebarkannya itu menular kepada yang lainnya, dan ini meracuni akidah umat nantinya. Jadi mempertanyakan sifat Allah dengan pertanyaan kaifa itu termasuk takyif. Tidak boleh takyif. Kenapa tidak boleh takyif? Karena takyif berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini yang kedua tuh. Yang ketiganya tamsil. Tamsil itu apa? Tamsil itu adalah menyepertikan Allah dengan makhluknya. Dan ini ditolak oleh Allah dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang seperti dengannya. Oleh karena itu, kalau umpamanya ada orang yang menyatakan bahwa tangan Allah itu seperti, kalau seperti berarti sudah melanggar ayat itu, maka tidak boleh juga. Walhasil iman kepada asma dan sifat Allah tanpa mentakwil makna dari sifat Allah kepada makna lain, tanpa mentaktil, tanpa mentakif, tanpa mentamsil atau mentasbih, apalagi mentasbih menyerupakan dengan sifat makhluknya, maka keempat perkara tadi adalah termasuk hal yang dilarang. Maka wajib kita yakini Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya wajah dan seterusnya. Karena memang Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran, ditunjang dengan hadis yang sahih, tanpa menjelaskan bagaimana sifat keadaan detil dari sifat-sifat tadi, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya. Tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk manapun. Wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk manapun. Kaki Allah juga berbeda dengan kaki makhluk manapun. Jangankan tangan Allah dengan tangan makhluk dengan sesama tangan makhluk saja sudah berbeda. Kita punya tangan. Kursi yang saya duduki ini punya tangan. Tangan kursi, semua orang sepakat ini tangan kursi, ya. Sama enggak tangan kita dengan tangan kursi? Jauh beda. Apanya yang beda? Semuanya. Jumlahnya iya sama, dua. Bentuknya beda, bahannya beda, warnanya beda, fungsinya beda. Kita ada jari lima, ini enggak punya jari. Warna tangan kita putih atau yang putih, sawo matang, ada yang juga yang sawo buruk, atau yang coklat, ada yang bule. Kalau kursi ada macam-macam, ini hitam, ada yang coklat tergantung bahannya, ya. Fungsinya tangan kita macam-macam, bisa nonjok, bisa nyubit, bisa ngelitik. Kalau kursi enggak, itu makhluk dengan makhluk sudah berbeda. Apalagi makhluk dengan khaliq. Makhluk dengan khaliq sifatnya jauh berbeda, tidak sama. Makanya tidak boleh kita menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk manapun, baik manusia, jin, malaikat, binatang, ataupun benda-benda mati. Tangan Allah tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita deskripsikan seperti tangan makhluk, baik makhluk itu manusia, jin, malaikat, binatang, ataupun benda-benda mati. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah SWT. Nah, iman kepada Allah harus sedetil itu. Dan kita sudah menjelaskan dari awal tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla dengan rinciannya beserta dalil-dalil di awal kajian tentang ini. Ini pengulangan. Ini yang pertama, sifat dari orang yang memakmurkan masjid Allah, beriman kepada Allah dengan rincian ringkas yang tadi dijelaskan. Kedua, wal yaumil akhir. Orang itu beriman kepada hari akhir. Disebut hari akhir li'annahu la yauma ba'dah. Disebut hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Sudah itu hari terakhir. Tapi walaupun hari terakhir, tidak ada akhirnya. Tidak ada ujungnya. Tidak ada masa berakhirnya hari tersebut, abadi selama-lamanya. Nah, termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah mati. Beriman kepada adanya alam kubur, adanya fitnah kubur, nikmat kubur, atau azab kubur. Bahkan sebelum itu, beriman kepada hari akhir juga termasuk di dalamnya beriman kepada tanda-tanda kiamat. Beriman kepada adanya alam barzah. Beriman kepada hancurnya alam jagat raya ini. Beriman kepada apa yang terjadi setelah itu, adanya alam mahsyar, dikumpulkannya manusia dalam keadaan yang berbeda-beda tergantung jenis dan kadar amalnya. Beriman kepada adanya mizan atau timbangan, karena Allah menjelaskan hal itu dalam Al-Quran. Beriman kepada dibagikannya buku catatan amal. beriman kepada adanya hisab, beriman kepada adanya siratal mustaqim di atas neraka menuju surga, terakhir beriman kepada adanya surga dan neraka, itu termasuk bagian dari cakupan iman kepada hari akhir. Disandingkannya beriman kepada Allah dan hari akhir, karena iman kepada hari akhirlah yang memotivasi orang untuk beramal, mendorong orang untuk beramal. Orang yang beriman bahwa nanti ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, setiap amal yang kita lakukan dibalas. Kalau amal baik, dibalas dengan kebaikan. Amal buruk, dibalas dengan keburukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Tidak ada suatu amalan pun sekecil apapun yang luput dari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa orang yang mengamalkan amal baik walaupun sekecil atom, bukan kacang atom, sukro, gede itu sebesar kelerengnya. Atom itu ingat gak pelajaran fisika di SMP? Bagian terkecil dari suatu unsur, bukan benda, unsur. Jadi kalau benda dibagi dua, bagi dua, sampai terkecil, tidak bisa lagi dibagi dua, itu bagian terkecil, itu namanya atom. Masih ingat kan? Saya lebih dari 30 tahun dah lewat, tapi masih ingat juga. Sekecil itu, dzarrah, bagian terkecil dari suatu unsur, ya, amalan sekecil itu, baik yang baik ataupun yang buruk, ada balasannya. Diperlihatkan nanti, apalagi yang gede, segede kepala, tangan, akan dibalas, ya. Tidak ada suatu pun yang terlewat. Orang yang meyakini semua ucapannya, semua amalannya, baik yang baik atau yang buruk, akan dibalas dengan balasan yang dahsyat, maka apa efeknya coba? Efeknya dia akan ngitung dari sekarang. Sekarang ini hidup di dunia kita sebentar loh. Berapa tahun sih hidup kita? 70, 80? Belum tentu ya. Anggaplah keikhwan ini 100 tahun. Ini sering saya ungkapkan. Setelah 100 tahun kita mati, selesaikah perjalanan hidup kita sampai di sana? Tidak. Kita akan dibangkitkan lagi di alam kubur, hidup lagi. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa tahun? Enggak tahu. Bisa 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun, atau bisa lebih mungkin. Wallahu a'lam. Yang kita sampai kiamat. Nah, hidup kita. Hidup dengan jasad dan ruh yang ini juga. Jangan ditanyakan, jasadnya sudah hancur. Itu urusan Allah SWT. Bagaimana cara Allah mengembalikan jasad ini, ya, yang sudah hancur ini, baik dikubur atau tidak. Jangan dikira kalau kita mati, kalau seseorang mati, jasadnya tidak dikubur, itu tidak masuk ke alam kubur. Jangan dikira. Masuk ke alam kubur. Mati terus dibungkus pakai mumi, tidak dikubur. Apakah dia masuk ke alam kubur? Masuk ke alam kubur. Orang masang bom di badannya, plak, hancur, berkeping-keping, serpihan-serpihannya tidak diketahui entah kemana, tidak dikuburkan. Masuk nggak dia ke alam kubur? Masuk ke alam kubur. Orang nyebur ke laut dimakan ikan hiu. Orang mati di tengah laut, di tengah hutan, tidak ada yang mengetahui, dimakan oleh serigala, dimakan oleh binatang buas, hancur, masuk ke perut binatang buas. Masuk gak dia ke alam kubur? Masuk ke alam kubur. Ini menunjukkan alam kubur bukanlah kuburan. Harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan. Kuburan mah alam nyata ya. Alam kubur alam gaib. Kuburan alam nyata, kita yang bikin kuburan, kita yang ngegali. Bisa kita gali lagi, bisa kita pindahkan, bisa kita rubah. Tadinya kuburan jadi hotel, bisa gak? Bisa. Bisa kita apa-apakan. Itu kuburan alam nyata. Adapun alam kubur, alam gaib yang entah di mana dan entah bagaimana. Itu urusan Allah. Allah serba kuasa untuk mengatur semuanya. Menurut pandangan mata kita, jasadnya ada di kuburan, tapi kita gak tahu apa yang terjadi di alam kubur tentang jasad itu dan rohnya. Nah, di alam kubur kita hidup sampai hari kiamat. Nah, kalau selama hidup di dunia kita hura-hura, kita senang-senang, happy-happy, gak ingat ke alam akhirat, gak ibadah, tidak beramal soleh, tidak melakukan kebaikan, yang kita lakukan hanya senang-senang-senang, melalaikan kewajiban, melalaikan ibadah, mati dalam keadaan demikian, binasalah dia di alam kubur. Digebukin itu sama malaikat, memperoleh apa yang disebut dengan azab kubur. Berapa lama itu? Sampai hari kiamat, yang waktunya jauh lebih lama daripada waktu hidup kita di dunia. Anggaplah umpamanya 10.000 tahun hidup kita di alam barzakh. Kita di dunia 100 tahun. Alah, 100 tahun dibanding 100.000 tahun atau 10.000 tahun di alam barzakh, ini sebentar banget. Setelah kiamat terjadi, hancur alam jagat raya. Jebur gitu ya. Langit runtuh, bumi terbelah, seluruh gunung meletus, air lautan tertumpah ke daratan, seluruh manusia berteriak histeris, tidak ada tempat berpijak. Seluruhnya tidak lagi peduli kepada ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, semuanya. Hancur alam jagat raya. Semua kehidupan musnah. Semua yang bernyawa mati. Selesaikah perjalanan hidup kita sampai di sana? Tidak. Kita dibangkitkan lagi. Mulai masuk alam akhirat yang lebih mengerikan daripada di alam kubur. Kita dikumpulkan di alam mahsyar yang semuanya rata. Tidak ada tempat yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada awan, tidak ada apapun. Rata sejauh mata memandang. Orang semua berkumpul dalam keadaan telanjang. Tidak berpakaian, tidak bersendal, tidak berkaos kaki, tidak bersepatu, dan tidak berkhitan. Semuanya begitu. Matahari sangat dekat, kira-kira 1 mil atau 3 mil. Orang dibangkitkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang kepanasan, keringetan, ada yang keringetnya merendam dia semata kaki, selutut, sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Ingat, ini di akhirat bukan di dunia. Jangan, oh ini gak masuk akal. Iya, karena akal kita terbatas, hanya mampu memahami apa yang ada di dunia. Adapun yang di akhirat, beda lagi hukum dan keadaan yang Allah terapkan di sana. Jangan difahami dengan akal yang hanya bisa menjangkau sebagian kecil apa yang ada di dunia ini. Di akhirat beda lagi. Ada orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia aku melihat. Ada yang begitu bangkit, berjalannya bukan dengan kaki tapi dengan wajahnya. Itulah orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Pokoknya begitu mengerikan. Semua orang menderita, ingin segera lepas dari kondisi seperti itu, sehingga mencari syafaat dari para nabi agar segera dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, agar segera terlepas dari keadaan seperti itu. Terus setelah melewati alam mahsyar, ada yang namanya hisab, ada yang namanya pembagian dari apa namanya buku-buku catatan dan seterusnya, sampai berakhir ke surga atau ke neraka. Berapa lama seseorang di surga atau di neraka? Selama-lamanya, abadi. Tidak ada akhirnya, tidak ada kematian, karena nanti kematiannya juga mati. Kematiannya diwujudkan dalam bentuk seekor kambing besar, bertanduk besar, disembelih. Kematiannya pun mati. Setelah matinya, mati tidak ada lagi mati setelah itu. Abadi semuanya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Karena tidak ada masa akhirnya. Allah berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Bayangkan 100 tahun kita di dunia dibanding puluhan ribu atau ratusan ribu kita di alam barzah dibanding selama-lamanya di akhirat. Kalau begitu hidup kita di dunia ini super singkat. Ya. Dibanding hidup di alam barzah apalagi di alam akhirat, kita cuma lewat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw amirus sabil." Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu ini orang asing di dunia ini atau orang yang sekedar numpang lewat. Permisi, udah aja cuma gitu. Cuma 100 tahun dibanding alam barzah, alam akhirat ini sebentar. Oleh karena itu orang yang tahu bahwa nanti ada akhirat, nanti akan dibangkitkan, nanti akan dibalas. Kalau selama di dunia kita durhaka, di alam barzakhnya digebukin terus. Di alam mahsyarnya menderita dengan penderitaan yang luar biasa. Lalu sampai berakhir di neraka wal iyadzu billah, yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari azab neraka ini. Wah, itu kebinasaan yang sebenarnya. Tapi sebaliknya, kita di alam dunia menderita karena berjuang memerangi hawa nafsu, berjuang memeras keringat, banting tulang, memerangi rasa malas, rasa pegal, rasa cangkel dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melaparkan perut kita dengan cara saum. Kita membuat kaki kita, tubuh kita pegal-pegal karena kita sholat yang lama, siang ataupun malam. Kita pegal-pegal selama dunia karena duduk sejam, dua jam mendengarkan kajian ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Itu penderitaan. Tapi semua penderitaan yang lahir dari ibadah membuahkan buah yang manis di akhirat kelak. Begitu masuk alam kubur, dibangkitkan, dibentak dengan bentakan yang dahsyat oleh munkar nakir, dan itu fitnah terakhir yang teralami oleh orang mukmin di alam kuburnya yang disebut dengan fitnah kubur. Tapi Allah memantapkan hatinya. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunia fil akhirah. Allah memantapkan hati orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap dunia dan akhirat. Maksud di akhirat di alam barzah, Allah memantapkan hati orang itu untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur dengan jawaban yang benar. Setelah selesai menjawab, baru selesai seluruh penderitaan sementara. Sementara maksudnya di alam kubur gak ada lagi penderitaan. Diluaskanlah di alam kuburnya seluas mata memandang. Kemudian dibukakan pintu yang menuju surga, lalu bertiuplah angin surga. Sejuknya wangi apa? Hawa surga. Wanginya aroma surga menciptakan nuansa keindahan, kebahagiaan yang tak terkira. Kebahagiaannya tidak akan pernah dirasakan di kehidupan dunia ini sebahagia apapun orang hidup di dunia. Tidak akan sebanding dengan indahnya, bahagianya, senangnya kehidupan di alam barzah. Pokoknya nikmat di sana. Senikmat apa? Nanti kita lihat. Yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh nikmat kubur dari Allah dan dihindarkan dari azab kubur. Berapa lama itu? Entah puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, mungkin jutaan tahun ya. Setelah itu kiamat terjadi, ya goncangan kiamat terjadi lagi, terasa lagi walaupun oleh orang yang sudah di alam kubur. Nanti ya di alam mahsyar ada penderitaan, tapi bagi orang-orang tertentu ketika orang kepanasan dia dapat naungan dari Allah di bawah arsy Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih tentang masalah itu. Salah satunya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan peroleh naungan dari Allah. Fi dhillihi, di bawah naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan lain pada hari itu kecuali naungan Allah. Salah satunya itu apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Syabun nasafi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh berkembang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Ini banyak para pemuda. Saya juga masih pemuda. Mengisi semua masa kemuda kita dengan ibadah. Jangan sebut saya tua. Kalau mau sudah dewasa gitu. Terus orang yang rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, hatinya itu selalu terkait dengan masjid. Betah di masjid. Karena sehari minimal 5 kali dia ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Ditambah dengan kajian-kajian. Berada di masjid menyita lebih banyak waktunya dibanding di luar masjid. Betah. Ketika dia jauh dari masjid, kerinduannya kepada masjid muncul. Begitu dan begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang Allah jelaskan lewat lisan Rasulnya dalam hadis ini, 7 perkara yang menyebabkan seseorang memperoleh naungan Allah Azza wa Jalla di akhirat, semuanya kita miliki, minimal sebagian besarnya. Oleh karena itulah, maka walaupun di alam mahsyar seluruh manusia menderita, tapi ada orang-orang tertentu yang terkecualikan dari penderitaan itu. Mereka memperoleh naungan dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang semua ketakutan, mereka semuanya happy-happy, bahagia, senang dan gembira. Sampai akhirnya berakhir di surga, maka itu kebahagiaan yang hakiki. Orang yang tahu ada hari akhirat, akan dibangkitkan, akan dibalas seluruh amal perbuatan di dunia, baik yang baik ataupun yang buruk. Apa akibatnya? Dia termotivasi untuk beramal. Waktu hidupnya di alam dunia, dia tukar, dia belikan untuk sesuatu yang menguntungkan di akhirat. Waktunya dia belikan untuk tahajud. Dia korbankan untuk ibadah. Dia korbankan untuk thalabul ilm, untuk amal soleh, untuk berbuat kebaikan. Sekalipun ada kelelahan di sana, sekalipun ada penderitaan di sana, sekalipun ada rasa pegal, cangkel, kesel yang ada dialami oleh orang-orang yang melakukan amalan itu, itu bagian dari pengorbanan untuk meraih sesuatu yang sangat luar biasa di akhirat kelak. Orang yang yakin adanya hari akhirat, dia akan termotivasi beramal dan akan terrem dari semua dosa dan kemaksiatan. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap apa? Takut terhadap masa di mana orang-orang berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat di alam mahsyar. Takut terhadap keadaan seperti itu. Takut dirinya menderita di alam mahsyar nanti. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempat kembalinya orang itu. Disebut hari akhir karena itulah yang memotivasi orang beramal. Itulah yang menjadi pengerem dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Kalau orang tidak beriman kepada adanya hari akhir, bagaimana mungkin dia akan mengamalkan kebaikan yang diharapkan balasannya di akhirat, padahal akhirat tidak ada dalam kamus hidupnya. Makanya iman kepada Allah seringkali disandingkan dengan iman kepada hari akhir. Orang yang memiliki keyakinan terhadap hari akhir dengan semua konsekuensinya tadi, dia sangat layak untuk menjadi pemakmur masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Dia memakmurkan masjid Allah lillah, ingin dibalas oleh Allah, bukan ingin dibalas oleh manusia di dunia. Bukan karena ingin digaji oleh DKM, bukan karena ingin diangkat menjadi pengurus, bukan karena ingin dipuji oleh masyarakat sekitarnya, oleh jamaah yang datang ke masjid, tapi lillahi azza wa jalla. Siapa yang menukar niat memakmurkan masjid yang harusnya karena Allah, dia tukar diniatkan ditujukan untuk meraih dunia, maka dia hanya akan memperoleh kerugian yang abadi di akhirat kelak. Inilah sifat yang kedua. Ketiga, wa aqamas shalah. Dia pun mendirikan salat. Apa yang dimaksud mendirikan salat? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ai atabiha ala wajhin qawimin la naqsa fihi. Artinya orang itu melakukan salat secara sempurna yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Wal iqamah nau'an. Mendirikan salat itu mencakup dua jenis. Pertama, iqamah wajibah. Wahia allati yaqtasiru fiha ala fi'lil wajib minasyurut wal arkan wal wajibat. Pertama, menegakkan hal-hal yang wajib dalam salat. Yaitu hanya terbatas memperhatikan perkara-perkara yang diwajibkan dalam sholat, baik yang disebut syarat-syarat sahnya sholat, ataupun rukun-rukun sholat, ataupun wajib-wajib sholat. Yang harus atau kewajiban yang harus dilakukan di dalam sholat ada tiga: syurut sholat, rukun sholat, dan wajib sholat. Perhatikan ketiga hal itu dan perhatikan perbedaannya. Kalau syurut sholat, syarat-syaratnya sahnya sholat adalah sesuatu yang tanpa sesuatu itu sholat menjadi tidak sah, walaupun sesuatu itu bukan bagian dari sholat. Syarat sholat bukan bagian dari gerakan sholat, tapi wajib terpenuhi dari awal sampai akhir. Contohnya apa? Contohnya pertama dia harus muslim tentu saja. Kalau ketika sholat di tengah sholat dia kafir, murtad umpamanya ya, karena sholatnya melamun. Setelah melamun, wah Islam ini gak bener lah, saya bukan muslim, keluar dari Islam. Batal sholatnya di tengah sholat. Atau umpamanya orang kafir, nah langsung sholat. Di tengah sholatnya dia umpamanya syahadat, tidak sah sholatnya. Kedua, termasuk syarat sahnya sholat, suci dari najis. Itu harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Kalau dari awal dia suci, di tengah-tengah kena najis, ya tidak sah sholatnya. Umpamanya ketika tahiyat awal datang anaknya merangkak, baru satu tahun atau setengah tahun merangkak, pengen dipangku, begitu dipangku, cerrrr, ngompol. Mau tidak mau harus dibatalkan. Harus dibuka bajunya dan dicuci anggota badan yang kena najis itu. Atau dari awal dia sudah keompolan anaknya lalu sholat tidak sah. Itu syarat sahnya sholat. Suci itu bukan bagian dari gerakan sholat, tapi harus terpenuhi. Ya, termasuk suci dari hadas. Kalau di tengah, di awal umpamanya dia sudah mandi atau berwudu lalu sholat, kalau di tengah sholat dia batal, ya sudah tidak sah sholatnya. Itu syarat sahnya sholat. Termasuk menghadap kiblat. Kalau dia mampu, kalau umpamanya seseorang tahu kiblat di sana tapi dia tidak menghadap ke kiblat, menghadap ke yang lain, tidak sah sholatnya karena tidak terpenuhi syaratnya. Kecuali kalau tidak mampu seperti sholat di kendaraan atau di sebuah tempat yang kita tidak tahu arah kiblat di mana gitu ya. Lalu kita istihad, oh kesana kira-kira takbir, besoknya ketika siang, oh ternyata itu bukan kiblat. Gak apa-apa kalau itu karena ketidakmampuan. Dan beberapa lagi, ada 9 syarat sahnya sholat. Itu harus terpenuhi. Adapun rukun, nah kalau rukun bagian dari sholat, baik ucapan ataupun amalan, tapi tidak harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Hanya harus dilakukan pada waktunya saja. Contoh apa? Takbiratul ihram itu rukun sholat. Kapan dilakukannya? Di awal aja, enggak setiap ruku ini takbiratul ihram, enggak. Contohnya baca Fatihah. Fatihah enggak perlu dari awal sampai akhir Fatihah terus. Hanya dilakukan ketika apa? Ketika berdiri, ketika ruku, sujud, duduk, enggak ada Fatihah. Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud termasuk tasud itu rukun salat. Rukun itu sesuatu yang apabila tidak dilaksanakan tidak sahlah salat tersebut. Beda dengan wajib salat. Kalau wajib salat adalah sesuatu yang wajib dilakukan, yang apabila tidak dilakukan dia berdosa tapi salatnya sah. Dan itu banyak. Contohnya apa? Contohnya sebagian ulama menyatakan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla wajib. Siapa orang yang sholatnya tidak ikhlas karena Allah, karena riya, sholatnya sah. Tapi dia berdosa. Contoh lain apa? Contohnya khusyuk di dalam sholat. Siapa orang yang sholatnya sambil ngelamun, sah tidak sholatnya? Sah, tapi dia berdosa. Contohnya mutaba'ah kepada Rasul SAW, mengikuti contoh Rasul SAW dalam hal sholatnya. Wajib itu, karena Nabi bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Siapa orang yang tata cara sholatnya tidak mengikuti Nabi SAW, sah tidak sholatnya? Sah. Dia menambah atau mengurangi, melakukan kebid'ahan dalam sholatnya. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Untuk laki-laki wajib berjamaah di masjid di awal waktu bersama imam bila tidak ada uzur. Siapa orang yang tanpa uzur sholat sendirian di rumahnya? Dia tidak mau ke masjid karena malas, padahal tidak ada uzur. Hujan, tidak sakit, tidak safar, tidak malas. Sah tidak sholat dia di dalam rumah? Sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban sholat berjamaah tanpa uzur. Nah, itu wajib sholat. Termasuk di dalam gerakan sholat, wajib sholat banyak. Contohnya apa? Contohnya bacaan-bacaan hampir setiap gerakan. Membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku adalah wajib sholat. Siapa orang yang tidak membaca itu karena lupa, wajib diganti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Siapa orang yang tidak membaca itu, sholatnya sah tetapi dia berdosa. Kemudian bacaan sujud, kemudian termasuk tasyahud awal, itu wajib sholat. Siapa orang yang meninggalkan wajib sholat karena lupa, kemudian ingat, dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Oleh karena itulah, maka tiga perkara itu wajib diperhatikan. Syaratnya, syarat sahnya sholat harus terpenuhi, ya. Kemudian rukun sholat harus terpenuhi dan wajib sholat harus terpenuhi pula. Ini poin pertama yang wajib ditegakkan dalam sholat. Poin kedua, iqamah mustahabbah. Menegakkan perkara-perkara sunnah dalam sholat. Sebagian ulama menyatakan doa iftitah sunnah. Membaca surat setelah al-fatihah sunnah. Membaca Subhana Rabbiyal Azim yang kedua dan yang ketiga adalah sunnah. Yang pertamanya wajib. Kedua ketiganya adalah sunnah. Membaca Rabbana walakal hamdu setelah sami Allahu liman hamidah itu termasuk wajib sholat. Rabbana walakal hamdu sampai di sana termasuk wajib sholat. Membaca mil as samawati wa mil al ardi wa mil amasyita min syaim ba'd itu adalah sunnah. Membaca Subhana Rabbiyal A'la sekali itu wajib. Yang kedua kali ketiganya itu sunnah. Dan seterusnya. Oh, orang yang menegakkan sholat, maknanya menegakkan aspek wajibnya, aspek sunnahnya, dua-duanya. Baik aspek lahiriahnya maupun aspek batiniahnya. Aspek batiniahnya contohnya apa? Keikhlasan di dalam sholat. Dia sholat bukan karena ingin dipuji orang. Dia sholat bukan karena ingin dipulung mantu sama orang. Dia sholat bukan karena ingin memperoleh keuntungan dunia, tapi lillahi ta'ala, karena Allah yang merintahkan. Itu aspek batin. Termasuk aspek batin, kekhusyuan di dalam sholat. Ada penghayatan terhadap apa yang dia baca di dalam sholatnya. Itu aspek-aspek batin. Termasuk khaufnya, rojaknya, mahabbahnya yang dia sertakan di dalam sholat. Maka lahirlah sholat yang berkualitas. Dari aspek batin, aspek lahiriahnya, sempurnanya dia adalah mutaba'ah kepada Rasul ketika mengangkat tangan mengikuti contoh Nabi SAW, ketika sedekap cara sedekapnya mencontoh Nabi SAW, ketika ruku cara rukunya mencontoh Nabi, bagaimana posisi jari-jari ketika ruku, apakah terbuka jarinya atau tertutup. Nabi menjelaskan bagaimana tulang punggung ketika ruku dan sujud harus lurus. Nabi menjelaskan bagaimana kepala kita, apakah tengadah ataukah tunduk ataukah tengah-tengah, dijelaskan dalam hadis. Ya, bagaimana sikut, apakah lurus atau bengkok, juga dijelaskan. Demikian juga ketika ruku, ketika duduk, ketika semua gerakan lahiriahnya, termasuk bacaan-bacaan yang wajibnya, yang sunnahnya dilakukan sesempurna mungkin, maka itulah yang dimaksud dengan menegakkan sholat. Inilah ciri ketiga dari orang-orang yang layak memakmurkan masjid Allah Azza wa Jalla. Ini bab khauf, tapi kenapa khaufnya kok enggak dijelaskan? Nanti poin yang kelima ya. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada hari akhir. Ketiga, menegakkan sholat. Keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baru poin ketiga. Poin keempat dan kelima tidak sempat kita jelaskan sore ini. Waktunya sudah keburu habis. Kita cukupkan sampai di sini saja. Dan sisa waktu yang ada, kira-kira 15 menit, kita jadikan momen untuk tanya-jawab. Dipersilakan kepada Akhi Ari di Cilengsi untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa Roja TV. Alhamdulillah. Fadol ya Ari. Nah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz memberikan pelajaran sangat manfaat kepada kami di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda, silakan kirimkan pesan singkat Anda di 081317776543 atau melalui telepon ya, bisa hubungi kami di 021823 6543. Kami akan bacakan pesan pertama Ustaz dari Ibu Ida di Medan. Pertanyaannya sebagai berikut. Ustaz, saya mau bertanya, terkadang rasa takut kepada Allah itu ada, tapi sering juga rasa takut itu hambar. Bagaimana kiat-kiat agar rasa takut kepada Allah itu selalu ada dalam setiap keadaan? Syukur Ustaz, silakan. Iya, Ibu Ida di Medan, barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Bagaimana kiat untuk memupuk rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla? Poin pertama, Bu Ida, ilmu. Perdalam ilmu kita. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perdalam. Sering mendengar kajian tentang sifat-sifat Allah. Ilmu juga tentang hari akhirat, tentang surga neraka, tentang alam mahsyar, tentang alam kubur, tentang hari kiamat. Semakin mendalam ilmu tentang hal itu, insya Allah seluruh amalan hati kita kepada Allah akan meningkat kualitasnya. Amalan hati kepada Allah itu ya rasa takut, ya rasa tawakal, ya rasa roja atau khauf, atau termasuk juga mahabbah atau cinta kepada Allah. Semuanya meningkat secara sinergi sejalan dengan pertambahan ilmu kita. Dari mana kita memperoleh kepastian bahwa ilmu itu akan melahirkan rasa takut? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Toha ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ilmunya lah yang membuat dia takut. Semakin bertambah banyak ilmunya, semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin besar rasa mahabbah atau cintanya kepada Allah, semakin besar rojaknya kepada Allah, semakin besar juga keikhlasannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Kedua, efek dari ilmu ya menyebabkan Allah Azza wa Jalla akan menurunkan hidayah kepada orang itu. Efek dari ilmu menyebabkan Allah akan menurunkan rahmat kepada orang itu. Efek dari ilmu menyebabkan Allah menurunkan ketenangan dan ketentraman jiwa kepada orang itu. Perpaduan dari tambahan itu mengakibatkan kualitas imannya meningkat. Rasul SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, maksudnya ilmu syar'i, Allah akan mempermudah orang itu jalan menuju surga. Apa maknanya? Syaikhul Utsaimin rahimahullah menyatakan maknanya Allah akan beri hidayah kepada orang itu. Siapa orang mencari ilmu, Allah akan berikan hidayah. Dengan hidayah itu dia akan beriman dan beramal soleh yang menyebabkan dia mudah untuk masuk melenggang ke dalam surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim juga, yang tadi diriwayat Imam Muslim, yang sekarang juga riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Najtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa tadarasuna bainahum illa haffatsumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu au kama qala sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah lalu membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, ngaji itu menuntut ilmu, kecuali malaikat akan datang menaungi mereka, mengerumuni mereka, lalu Allah pun mencurahkan rahmat kepada mereka, menurunkan ketentraman jiwa kepada mereka. Allah pun akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Empat tuh, naungan para malaikat. Kedua, rahmat. Ketiga, ketentraman jiwa. Keempat, pujian dari Allah. Rahmat, apabila Allah sudah turunkan kepada seorang hamba, menyebabkan hamba itu melunak hatinya. Sakinah, ketentraman jiwa, menyebabkan orang itu tenang. Tenangnya disertai dengan lembutnya hati orang itu, berpadulah itu menambah keimanan. Allah berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman nama imanhim." Allah lah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Maka dengan ilmu bertambahlah iman, bertambahlah rahmat, bertambahlah hidayah, bertambahlah ketenangan, ketentraman jiwa, jauh dari risau, dari galau, dari resah, dari gelisah, dari ketidakpastian, ya, dan sikap hambar yang tadi Ibu Ida tanyakan. Jadi yang pertama, ilmu. Terus Bu, ngaji ilmu. Panteng terus roja 24 jam, insya Allah ilmu kita bertambah. Itu yang pertama. Kedua Bu, jangan lupa berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberi hidayah. Allah menjauhkan kita dari syubhat dan syahwat. Allah mengobati penyakit hati kita, baik hubbud dunia, kelalaian, dan seterusnya. Itu yang kedua. Ketiga, gaul Bu. Gaul dengan siapa? Gaul dengan orang-orang soleh, ahli ilmu, ahli ibadah, agar kita terimbas dengan kebaikan mereka. Dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang bisa menyeret kita kepada kerusakan. Nabi bersabda dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Abu Daud, "Al-mar'u 'ala ad-din khalili falyandur ahadukum may khalil." Seseorang agamanya akan sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Yang dimaksud agama seorang itu baik pemahamannya maupun pengamalannya. Orang yang pengamalan agamanya bagus bergaul dengan orang yang pengamalan agamanya cuek, ya, maka dia akan terbawa. Termasuk pemahaman orang yang pemahamannya lurus bergaul dengan orang yang pemahaman agamanya ngaco menyimpang, dia akan teracuni dengan penyimpangan kawan bergaulnya. Hindari pergaulan yang buruk, carilah kawan-kawan bergaul dari kalangan orang-orang berilmu, orang-orang soleh, ahli ibadah, maka insya Allah kita akan terimbas menjadi orang yang baik pula. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Dan kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ricky di Gorontalo, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah agar sholat diterima dan tanda-tanda sholat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala? Silakan, Ustaz. Iya, Ricky di Gorontalo, barakallahu fik wa jazakallahu khairah. Bagaimana caranya agar sholat kita diterima dan apakah ada tandanya? Iya, syarat diterimanya sholat ataupun semua ibadah penuhi empat perkara. Pertama, lakukan secara ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tidak diniatkan untuk dunia, tidak diniatkan untuk pujian, uang, jabatan, kekuasaan, atau yang sejenisnya. Kedua, mutaba'ah. Ikuti tata cara sholat Rasul alaihi salatu wassalam. Bacaannya, gerakan-gerakannya, dan seterusnya. Karena Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi tidak mencontoh kepadaku, maka amalan itu ditolak. Kalau sholat kita tidak mencontoh sholat Nabi selesai, ditolak sholat kita, tidak akan diterima. Ini dua ini disebut syarta sihatil amal. Dua syarat sahnya amalan. Cukup enggak sampai di sana? Tidak. Penuhi dua syarat lagi. Yang ketiga ini adalah al-akhdhu bil quwwah. Melaksanakan amalan itu semaksimal kemampuan kita dengan sesungguh-sungguhnya, jangan ala kadarnya. Jangan asal-asalan. Ikhlas ya mutaba'ah, tapi asal-asalan. Kehusuannya asal-asalan. Gerakannya Allah Akbar kayak orang lemas, kayak orang yang habis sakit tipes umpamanya. Tidak kelihatan kesungguh-sungguhan di dalam melakukan amal itu ya, seperti orang yang lemah dan malas. Maka jangankan Allah Azza wa Jalla, kita punya bawahan ya, punya orang yang kita suruh untuk mengerjakan suatu pekerjaan, tapi kelihatan aduh malas gitu ya, kita gemas ngelihatnya. Kita bisa pecat orang itu seketika itu juga apabila tidak bisa diperbaiki. Jadi al-akhdhu bil quwwah. Ya Yahya, khudil kitab bil quwwah. Hei Yahya, ambil kitab ini dengan segenap kemampuanmu. Maka dalam melakukan amal apapun, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla, lakukan dengan segenap kemampuan kita. Kerahkan seluruh kemampuan kita semaksimal yang kita bisa untuk melakukan amalan itu sesempurna yang kita bisa. Itu syarat yang ketiga. Termasuk dalam sholat, tunjukkan kesungguh-sungguhan dalam hal angkat tangan, dalam hal sedekap. Jangan menunjukkan sikap sedekap orang yang sedang sakit ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, ketika semuanya ya. Ini yang ketiga. Dan keempat, nah ini juga tidak boleh dilalaikan aspek yang keempat, yaitu al-musara'ah. Al-musara'ah itu bersegera dalam melakukan amal itu, termasuk dalam hal sholat. Karena bersegera dalam melakukan amal soleh diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera menuju ampunan Allah itu bersegera kepada taubat, termasuk bersegera kepada amal soleh. Sebab seluruh amal soleh menghapus dosa-dosa kita. Dalam ayat lain dalam surah Al-Hadid, kalau tadi surah Ali Imran, ini surah Al-Hadid Allah menyatakan, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ard. U'iddatil ladzina amanu billahi wa rusuli. Berlombalah, kalau tadi bersegera. Kalau bersegera, pas cepat-cepat. Kalau berlomba apa-apa-apa, sama pas cepat-cepat juga. Enggak ada lomba yuk pala lambat-lambat, siapa yang lambat juara. Diam aja tuh ya. Wasabiqu, berlombalah kalian. Kepada apa? Kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersegera menuju ampunan, bersegera menuju amal apa, menuju surga, artinya bersegera melakukan amal soleh. Tidak ditunda-tunda, tidak dinanti-nanti, tidak karena kemalasan. Nah, baru adzan tenang, belum qomat, gitu ya. Sudah qomat, belum takbir, tenang. Sudah takbir, baru rakaat pertama. Nanti rakaat kedua juga masih disebut dengan berjamaah. Gitu terus. Akhirnya, nah sudah. Inilah empat syarat diterimanya amal sholat. Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah, yang ketiganya adalah melaksanakan dengan kesungguh-sungguhan, dan terakhir yang bersegera. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua belum sempat kita jawab. Panjang ini, gak bisa sebentar, gak puas kalau sebentar. Kita tunda untuk hari Jumat yang akan datang. Ingatkan lagi saya apabila nanti saya lupa untuk menjawab poin yang kedua. Ciri-ciri orang yang diterima sholatnya. Nanti bagaimana akan kita lanjutkan hari Jumat yang akan datang. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa kembali sepekan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.